Dan dari rahmatnya Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau ajarkan pula kepada mereka beberapa perkara yang menyelamatkan mereka, akan melindungi, menjaga mereka dari azab kubur. Antara lain, suratun minal Qur'an 30 ayat tunji qari'aha yaumal qiyamah atau tunjihi min azabil qabr. Ada surat dalam Qur'an 30 ayat, kalau itu dibaca akan melindungi pembacanya dari azab kubur, atau di lafaz lain di yaumul qiyamah. Di lafaz lain, illa anjahu Allah min adzabil qabr, pasti Allah lindungi, Allah selamatkan dia dari azab kubur, yaitu man qara'a kullalailah, yang membacanya setiap malam, tabarakalladzi biyadihil mulk, al-mulk tabarak. Hadis diriwayatkan Nasa'i di Sunan Kubra, juga Daruqutni, walaupun Daruqutni sendiri rahimahullah menguatkan kalau hadis ini mauquf kepada Ibn Mas'ud, enggak sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi mauquf pun ketika sesuatu itu la majalir ra'yi fi, bukan sesuatu yang bisa orang ijtihad padanya, enggak mungkin, tidak, permasalahan yang enggak mungkin keluarnya dari ijtihad, maka hukumnya hukum marfu. Wal ilmu indallah,